Barengan lagi Sa, ini lagu terbaru spesial untuk sayang-sayangku semuanya, warga masyarakat Wonosalam. Salam. Dikasih Nyidam Sari. Salah Pak Bud. Apa? Rahasia. Loh, katanya yang terbaru Nyidam Sari. Iya, terbaru itu Bojo Cimenan juga. Yuk cus. Lambaikan tangannya bareng-bareng yuk. Hey, lambaikan tangan di atas dong. Saudara-saudaraku, Mela Lovers Jombang, terima kasih. Yang kemarin ku melihatmu, kau thank you. di sini barengan lagi, Sa. Kembali ke Dedek Ubudi.